Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, mendebarkan syariah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berusaha kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Dan alhamdulillah, seperti yang telah kami informasikan bahwasanya insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak kajian konsultasi hukum seputar keluarga bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munanda rafidahullahu ta'ala. Dan berhubung pada kesempatan malam hari ini telah menunjukkan pukul 20:40 waktu Indonesia Barat, untuk itu kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab pada kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan yang akan dibahas pada kesempatan malam hari ini. Kita akan bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz. Nah, silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi lingkungan rumah yang belum sunnah, bahkan yang di lingkungan tersebut belum ada yang mengenal sunnah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan tentang bagaimanakah menyikapi lingkungan rumah yang belum kondusif untuk ketaatan dan amal saleh dan bersemangat mengamalkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di lingkungan tersebut belum ada sama sekali yang memiliki semangat untuk mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berislam dan dalam beragama. Maka satu hal yang patut untuk kita ingat bahasanya kaidah dalam hidup adalah mempengaruhi atau dipengaruhi. Ketika kita berada di satu lingkungan, maka boleh jadi kita dipengaruhi oleh lingkungan dan boleh jadi kita dipengaruhi oleh lingkungan. Maka kita dihadapkan pilihan antara mewarnai ataukah diwarnai. Dan selayaknya dan semestinya seorang muslim adalah seorang yang memiliki jiwa berdakwah, jiwa mengajak kepada kebaikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah semua kalian, menurut sebagian ulama makna ayatnya adalah hendaklah semua kalian menjadi orang-orang yang menyeru dan mengajak kepada kebaikan. Maka hendaknya setiap muslim, hendaklah setiap muslim adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu solusi yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya untuk mewarnai lingkungan. Kita berupaya untuk mempengaruhi lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Dan ketika kita punya semangat mempengaruhi lingkungan, maka insya Allah kita tidak akan banyak terpengaruh oleh lingkungan. Dan seorang muslim itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pohon kurma. Seluruhnya membuahkan kebaikan. Pohon kurma itu serupa dengan pohon kelapa di tempat kita. Semuanya ada manfaatnya. Ya, dari daunnya, kemudian pelepahnya, batangnya, akarnya, buahnya pun dari yang kelapa, kemudian kelapa yang muda, bahkan kemudian yang bahkan yang kelapa yang masih sangat muda bisa dimanfaatkan untuk mainan anak-anak dan seterusnya. Maka semuanya manfaat, semuanya berfaedah, tidak ada yang terbuang sia-sia. Maka demikianlah seorang muslim, hendaknya keadaan dirinya sebagaimana pohon kurma yang seluruhnya bermanfaat, tatapan matanya bermanfaat, lisannya bermanfaat, pendengarannya bermanfaat, jalannya bermanfaat, aktivitas tangannya juga bermanfaat. Dan ketika kita menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan kita dengan semua yang ada pada diri kita, maka ini adalah satu jalan agar kita bisa mengajak lingkungan kita kepada kebaikan. Karena orang itu tidaklah melihat seberapa besar ilmu kita, namun orang itu melihat bagaimanakah akhlak kita, bagaimanakah manfaat kita untuk lingkungan. Jika kita adalah seorang yang memiliki akhlak yang luhur dan kita adalah seorang yang bermanfaat untuk lingkungan, maka hati mereka akan terbuka menerima kebaikan. Dan telah menjadi tabiat masyarakat Indonesia secara umum, apalagi kaum muslimin di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang thayyib, jiwa-jiwa yang baik, mudah untuk diajak pada kebaikan, mudah tersentuh dengan kebaikan. Nah, ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, apakah ada sunnah atau anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberi nama anak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, ya, ada pertanyaan tentang apakah ada sunnah dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah memberi nama anak. Maka nama anak itu telah diatur dalam ajaran Islam, dan para ulama pun telah menjelaskan ya, nama anak ada nama yang haram, ada nama yang makruh, ya, dan ada nama yang mubah, dan ada nama yang dianjurkan. Maka di antara nama yang dianjurkan adalah nama, di antara ketentuan nama yang dianjurkan adalah nama tersebut mengandung makna yang baik, makna yang positif. Dan disarankan agar di antara nama yang terbaik untuk anak adalah Abdullah dan Abdurrahman. Demikian juga nama-nama yang maknanya adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Aziz, Abdul Wahab, atau yang lainnya. Maka nama-nama semacam ini, nama-nama yang dianjurkan. Demikian juga di antara nama yang dianjurkan adalah mencontoh nama-nama para nabi dan orang-orang saleh. Itu di antara panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar memberi nama untuk anak. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dan sebelum kita lanjut, kembali kami himbau kepada sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar kajian seputar hukum keluarga pada kesempatan malam hari ini yang dibawakan oleh Ustadzuna Ustaz Aris Munandar, dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, bolehkah kita merahasiakan amal soleh kita kepada istri seperti seorang sahabat yang istrinya tidak mengetahui bahwa ia berpuasa sunnah selama bertahun-tahun? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, ada pertanyaan tentang bolehkah merahasiakan amal soleh pada istri sendiri? Jawabannya boleh. Di antara dalilnya adalah infak yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia menjadi salah satu dari 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah orang yang berinfak sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Dan tangan kiri, apa hubungan tangan kiri dengan tangan kanan? Yang pertama dekat, dan yang kedua selalu menyertai. Maka ya, berinfak yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berinfak dan dia semangat untuk menyembunyikan infak dan amal solehnya sampai-sampai orang yang selalu membersamainya dan orang yang ya, selalu dekat dengannya pun tidak mengetahui amal soleh orang tersebut. Dan siapakah orang yang statusnya, posisinya dengan kita, dengan para suami itu seperti tangan kiri dengan tangan kanan? Jawabannya istri. Dia adalah orang yang dekat dan secara umum senantiasa menyertai suami. Maka seorang suami punya amal soleh yang tidak diketahui oleh istrinya, satu hal yang boleh-boleh saja. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang janda tinggal di rumah mantan mertuanya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, bagaimanakah hukum? Ada pertanyaan tentang hukum seorang janda yang tinggal di rumah mertua. Maka perlu dilihat kondisi rumah mertua ini. Jika di rumah mertua tersebut hanya ada bapak mertua dan ibu mertua, atau yang sekarang sudah statusnya bisa dikatakan mantan karena sudah bercerai dengan anak laki-lakinya, maka di rumah tersebut hanya ada si janda, boleh jadi plus anak-anaknya, ditambah bapak mertua dan ibu mertua. Jika demikian keadaannya, hukumnya boleh. Ya, karena bapak mertua dan ibu mertua itu adalah mahram abadi, meskipun sudah bercerai dengan suaminya, dengan anak laki-lakinya. Namun jika di rumah mertua tersebut ada adik mantan suami yang laki-laki, atau kakak mantan suami yang laki-laki, yang ini bukan mahram bagi si janda ini, maka tentu tinggal di situ satu hal yang tidak kondusif. Terdapat celah yang berbahaya, kondisi berdua dengan adik mantan suami atau kakak mantan suami. Dan demikian juga sangat merepotkan bagi si wanita ini, karena adik mantan suami atau kakak mantan suami itu bukan mahram, sehingga dia keluar dari kamar harus berpakaian lengkap, pakai kaos kaki, pakai jilbab yang lengkap. Ini tentu satu hal yang merepotkan dan menyusahkan. Namun secara umum bisa kita katakan tinggal di rumah mantan mertua satu hal yang menyusahkan, karena tentu ada hari-hari di mana anak-anak dari mertua ini, anak-anak dari bapak dan ibu ini kumpul, misalnya saat Idul Fitri, maka akan datanglah saudara-saudara mantan suami dan bahkan mantan suami. Maka kondisi di rumah dalam keadaan ini satu hal yang sangat-sangat tidak nyaman bagi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu secara umum tinggal di rumah mantan mertua satu hal yang tidak nyaman dan tidak kondusif. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah diperbolehkan Ustaz suami melihat isi HP istri tanpa izin karena ingin tahu dengan siapa saja istri berkomunikasi? Mohon penjelasannya Ustaz. Ada pertanyaan tentang suami mengecek isi HP istri atau sebaliknya. Maka ini tentu motivasinya adalah motivasi cemburu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya cemburu itu ada dua macam. Ada cemburu yang terpuji dan ada cemburu yang tidak terpuji. Nabi sampaikan cemburu itu terpuji manakala ma'aribah, manakala ada gelagat-gelagat yang mencurigakan. Adapun jika cemburu tanpa ada gelagat-gelagat yang mencurigakan, maka dia menjadi cemburu yang tercela. Dan hendaknya seorang suami itu tidak memiliki semangat memergoki dan mendapati istrinya dalam keadaan yang membuat marah dan tidak nyaman si suami. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita, pada para suami, jika safar dan pulang malam hari, maka Nabi tidak bolehkan langsung pulang ke rumah di malam hari. Maka suami ini ketika sampai di kampungnya malah nginep di masjid. Ketika dia sampainya malam hari malah tidur di masjid. Nanti habis subuh, waktu duha, baru ke rumah. Demikian yang Nabi ajarkan. Kecuali telah memberitahu istri bahasanya nanti malam jam 10 saya sampai rumah, tolong bukakan pintu. Maka kalau sudah ngasih kabar, maka tidak mengapa. Kenapa demikian? Nabi ajarkan karena Nabi ajarkan pada para suami untuk punya semangat berbaik sangka dan percaya dengan istrinya. Bukan semangat untuk mencari keteledoran istri. Semangat untuk mencari kekurangan istri, semangat untuk menemukan istri dalam keadaan yang tidak menyenangkan suami. Dikarenakan rambutnya acak-acakan, badannya tidak terawat, atau rumah berantakan, karena malas untuk merapikan karena tidak ada suami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan para suami untuk tidak memiliki semangat memergoki istri dalam keadaan yang membuat suami tidak nyaman. Demikian juga misalnya dicontohkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau punya kebiasaan baik, yaitu ketika beliau pulang ke rumah dari masjid atau yang lainnya, maka sebelum membuka pintu rumah, boleh jadi di halaman rumah ataukah di teras, beliau punya kebiasaan untuk berdehem. Gitu. Itu ketika sampai halaman atau ada di teras. Apa tujuannya? Tujuannya memberitahu istri bahwasannya suami mau datang. Ya, tolong beresi rumah yang perlu dibereskan. Sehingga suami masuk ke rumah tidak menjumpai istri, memergoki istri dalam keadaan yang bikin suami tidak nyaman. Berkenaan dengan badannya, dirinya, atau keadaan rumahnya. Maka itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya kepercayaan kepada istri, dan itu akan jadi sebab awetnya rumah tangga. Ketika ada rumah tangga ini dibangun di atas saling percaya. Suami percaya dengan istri, istri percaya pada suami. Cemburu itu satu hal yang terpuji manakala ada gelagat yang mencurigakan dan aneh. Tanpa ada gelagat yang mencurigakan dan aneh, cemburu adalah satu hal yang tercela. Maka suami yang bongkar-bongkar HP istrinya tanpa ada gelagat buruk pada istrinya, maka ini cemburu yang berlebihan. Dan suami ini punya semangat menjumpai istrinya dalam keadaan yang bikin jengkel suaminya. Padahal tidak demikian semangat yang Nabi ajarkan kepada para suami. Semangatnya adalah semangat berbaik sangka sama istri, percaya dengan istri, dan tidak ingin menjumpai istri dalam keadaan yang itu bikin tidak nyaman dan jengkel suami. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah hutang kedua orang tua merupakan kewajiban anak juga? Karena si anak sudah bisa mencari nafkah. Jadi orang tua meminta tolong kepada si anak. Mohon penjelasannya, Ustaz. Tolong diulangi. Apakah hutang kedua orang tua merupakan kewajiban bagi anak juga, Ustaz? Karena si anak sudah bisa mencari nafkah. Jadi orang tua meminta tolong kepada si anak. Apakah hutang tersebut termasuk kewajiban bagi anak juga, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ada pertanyaan tentang apakah hutang orang tua menjadi kewajiban anak. Yang bisa menjadi kewajiban anak berkenaan dengan orang tuanya adalah menafkahi orang tua, yaitu memenuhi kebutuhan makan orang tua, kebutuhan pakaian orang tua, kebutuhan tempat tinggal orang tua. Itu bisa menjadi kewajiban anak. Ya, kami katakan bisa karena ada syaratnya. Syarat anak wajib menafkahi orang tua. Ya, ada dua syarat pokok. Syarat yang pertama, orang tua tidak berharta. Boleh jadi karena tidak bisa lagi bekerja, tidak memiliki pensiunan, tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekonomi. Maka orang tua menjadi kekurangan dari sisi ekonomi. Maka dalam kondisi ini, semua anak baik laki-laki ataupun yang perempuan punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Dengan syarat yang kedua, anak tersebut memiliki fadlul mali, kelebihan harta dari kebutuhan dan nafkah untuk anak dan istri. Maka manakah yang didahulukan, nafkah anak istri atau nafkah orang tua? Jawabannya nafkah anak istri. Anak ini wajib menafkahi orang tuanya manakala nafkah anak istri, kebutuhan dasar anak istri sudah terpenuhi dan masih ada kelebihan harta. Maka dalam kondisi itu maka anak memiliki kewajiban menafkahi orang tua, manakala orang tuanya dalam keadaan miskin atau kondisi ekonomi sulit. Dan utang orang tua bukan bagian dari nafkah. Oleh karena itu, maka anak tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang orang tua. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban bukan berarti haram. Namun, seandainya anak mau berbuat baik dengan penuh kelapangan hati untuk melunasi hutang orang tuanya, satu hal yang baik dan tergolong amal soleh, menyenangkan orang tua, membuat senang orang tua, membuat ridha orang tua. Namun, apakah ini sebuah keharusan, sebuah keniscayaan, anak berdosa jika tidak demikian? Jawabannya tidak. Anak tidak berdosa seandainya tidak melunasi utang orang tua, apalagi dia tahu orang tuanya itu memang hobi berhutang, sudah dilunasi ya, nanti besok besok utang lagi, dilunasi ya, utang lagi, karena berhutang telah menjadi kegemaran dan hobi pokok orang tua. Maka dalam kondisi ini anak boleh tidak, maka anak tidaklah salah jika tidak mau melunasi hutang orang tua. Karena memang pada dasarnya itu tidak menjadi kewajiban anak. Nah. Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustadz pada kesempatan malam hari ini, melihat waktu telah menunjukkan pukul 21.00 dan sekaligus akan kajian akan ditutup oleh Ustadz Aris Munandar. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz, jika suami istri bercerai dan sebelumnya memiliki dua anak laki-laki yang sudah balig dan ikut ibunya, apakah suami masih tetap menanggung nafkah anak-anaknya tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, ya, suami istri bercerai, kemudian punya dua anak laki-laki yang sudah balig dan ikut ibunya, apakah suami tetap masih memiliki kewajiban menanggung nafkah anak tersebut? Berkenaan dengan nafkah untuk anak laki-laki, sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, ya, nafkah anak laki-laki itu yang wajib hanya sebatas sampai anak laki-laki ini baligh, sudah berumur 15 tahun. Setelah itu, bapak tidak lagi memiliki kewajiban menafkahi anak laki-lakinya. Maka hendaknya anak laki-laki ini sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Demikian idealnya. Dan sudah tidak lagi bergantung pada nafkah ayahnya. Dan seandainya ayah masih menafkahinya, menanggung kebutuhan pakaian dan makanannya, maka ini satu kebaikan dari ayah. Dan bukan sebuah kewajiban. Maka setelah anak itu berumur 15 tahun dan itu pakai kalender Hijriah dan bukan pakai kalender Masehi, artinya boleh jadi kalau menurut Masehi belum sampai genap 15 tahun, boleh jadi kalau menurut Masehi ya baru 14 tahun, namun menurut kalender Hijriah sudah genap 15 tahun, masuk tahun ke-16. Maka ketika anak sudah genap berumur 15 tahun, maka orang tua, ayah tidak lagi memiliki kewajiban menanggung kebutuhan makan, kebutuhan pakaian. Ya, kecuali jika dia mau berbaik hati, bapak mau berbaik hati dengan tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Namun ini satu kebaikan. Ya, dan bukan sebuah kewajiban. Maka anak yang sudah berumur 15 tahun, menyiapkan makan dan pakaiannya sudah tidak lagi menjadi kewajiban, apalagi membelikan motor, motornya lagi mintanya motor ninja, kemudian beli HP, beli pulsa HP, ini semua tidak menjadi kewajiban seorang ayah atas anaknya. Dan ketentuan ini sebenarnya mengisyaratkan bagaimanakah pendidikan yang terbaik? Ya, bagaimanakah semestinya orang tua mendidik anaknya? Semestinya maka pendidikan yang baik yang semestinya ini diberikan oleh orang tua kepada anak laki-lakinya adalah memberikan keterampilan, memberikan skill kepada anaknya sebelum dia sampai usia baligh. Sehingga pada saat usia baligh sudah punya skill yang bisa dimanfaatkan sehingga dia memiliki penghasilan. Oleh karena itu kalau di tempat kita, kalau di medsos sering kita jumpai, terdapat decak kagum banyak warga internet ketika ada anak SMA yang jualan untuk biaya sekolah, untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Maka dia sambil jualan setelah pulang sekolah atau sambil berangkat sekolah dan sebagainya. Dan itu sangat dinilai sangat mengagumkan. Ya, namun sebenarnya kalau pakai timbangan kajian fikih itu bukanlah satu hal yang sangat wah. Namun satu hal yang seharusnya sudah semestinya demikian. Sudah SMA umur SMA kelas 2 atau SMA kelas 3 sudah balik. Maka semestinya sudah punya kegigihan, semangat, skill dan kemampuan untuk memenuhi dan menafkahi diri sendiri. Sebelum kemudian menafkahi anak perempuan orang lain. Karena sebelum 15 tahun sudah disiapkan, 15 tahun sudah bisa mulai uji coba dan mulai diterapkan, mulai diuji cobakan. Demikian semestinya. Jadi kalau dari sisi kewajiban, maka kewajiban ayah cuma sampai baligh atau umur 15 tahun. Setelah itu kebaikan hati seorang ayah dan bukan sebuah keharusan dan kewajiban. Demikian kajian kita kesempatan malam hari ini, merespon dan menanggapi sejumlah pertanyaan yang masuk ke redaksi radio tercinta kita, Radio Muslim Yogyakarta. Mudah-mudahan tanggapan dan respon yang bisa kami sampaikan itu bermanfaat dan Allah catat sebagai amal saleh untuk semua pihak yang terlibat dalam dan mendukung lancarnya kegiatan malam hari ini. Dan semoga Allah catat semua orang yang punya kontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Allah catat ini semua sebagai amal soleh, amal kebajikan yang memperberat timbangan kebajikan beliau-beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidaklah manfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arudana anil hamdulillahi rabbil alamin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.